saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Apa yang dimaksud dengan as-sidq atau kejujuran? As-sidqu ma'nahu mutabaqatul khabari al-waqi'. Kejujuran atau kebenaran adalah adanya kesesuaian antara berita yang dikabarkan dengan realitanya. Adanya kesesuaian antara khabar atau berita yang disampaikan dengan realita atau kejadian yang sebenarnya. Contoh, Fulan mengatakan, ya besok kita libur. Ada yang mengatakan, ibu-ibu, besok kita libur. Ini contoh, Bu, ya. Jangan diterapkan besok nggak ada yang hadir. Ini cuma contoh. Ya, ada yang mengatakan, Bu, besok kajian libur. Lagi-lagi, ini contoh, Bu, ya. Besok kajian libur. Nah, ketika memang dia mengatakan seperti itu berdasarkan realita, memang Ustadz menyampaikan bahwasannya besok kajian libur, artinya ada kesesuaian antara berita dengan kenyataan atau realitanya. Nah, tetapi kalau seandainya Ustadz nggak pernah mengumumkan seperti itu, tidak ada keterangan dari siapapun, lalu tiba-tiba dia menyampaikan seperti itu, ya, maka ini namanya dengan kebohongan. Ya, berbeda antara khabar dengan realita yang terjadi. Lawan dari as-sidq. Contoh umpamanya seorang ya mencuri barang milik orang lain, lalu ditanya oleh pihak tertentu, kamu mencuri barang si Fulan ya? Lalu dikatakan, enggak, saya enggak mencuri, padahal dia telah mencuri barang si Fulan. Maka ini menunjukkan dia adalah orang yang berbohong. Ya, kalau dia mengaku, dia katakan, iya saya mencuri untuk ini, untuk itu. Nah ini namanya kejujuran, kalau alasan berikutnya memang sesuai dengan realita. Kamu kenapa enggak hadir kemarin kajian? Iya Bu, saya soalnya sedang kurang enak badan kemarin. Loh tapi kok kata teman saya ngeliat ibu di mall kemarin. Iya Bu, saya tuh kalau udah nyium aroma mall, saya langsung sehat biasanya. Itu beda lagi ya. Nah ini yang namanya kejujuran, artinya adanya kesesuaian antara berita dengan realita atau kenyataan. Wa kama yakunu as-sidqu fil aqwal fahuwa fil af'al. Sebagaimana kejujuran itu ada pada ucapan, maka kejujuran juga ada pada perbuatan. Jadi kejujuran itu pada dua hal, Bu ya. Pada ucapan dan pada perbuatan, fil aqwal wa fil af'al. Ya, kejujuran sebagaimana terletak di ucapan seseorang ketika ucapannya sesuai dengan realita atau kenyataan di lapangan, maka itu disebut kejujuran dalam hal lisan. Tetapi ketika dia berbicara, ya perbuatan, umpamanya ada seorang yang dia melakukan suatu pekerjaan, tapi pada dasarnya hatinya tidak sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan secara zahir, maka ini sebutnya kebohongan. Ya, kalau ada kesesuaian antara perbuatan secara zahir yang tampak di hadapan manusia dengan apa yang ada di dalam hati, maka ini disebut dengan kejujuran. Jadi adanya sebagaimana kalau di dalam lisan, Bu, kejujuran dalam hal lisan, adanya kesesuaian, kecocokan antara berita dengan fakta, maka kejujuran dalam hal perbuatan adalah adanya kesesuaian antara apa yang tampak dari luar dengan apa yang tidak tampak di di dalam, antara zahir dan batin itu sejalan. Itu namanya apa? Namanya apa, Bu? Antara yang zahir dan yang batin itu ada kesesuaian, namanya apa? Kejujuran dalam ucapan atau perbuatan? Perbuatan. Adanya kesesuaian antara yang zahir dan yang batin. Wa huwa an yakuna al-insan batinuhu muwafiqan li zahiri, yaitu seseorang yang batinnya, yakni hatinya, sesuai dengan perkara zahir yang dia tampilkan di hadapan manusia. Bihaits idza amila amalan yakunu muwafiqan lima fi qalbi, yaitu seseorang yang melakukan suatu amalan dan amalan itu memang berdasar dari apa yang ada di dalam hatinya. Jadi adanya kesesuaian antara perbuatan yang tampak di hadapan manusia dengan hati yang tidak terlihat oleh manusia. Itu disebut kejujuran dalam hal perbuatan. Sehingga Syekh Utsaimin mengatakan, fal mura'i mathalan, orang yang riya, ibu-ibu, laisa bisadiq, orang yang riya itu dia enggak jujur. Kenapa enggak jujur? Kenapa enggak jujur, Bu? Orang yang riya kenapa disebut dia tidak jujur? Karena tidak sesuai antara amalan zahir dan batin. Yang zahirnya seolah-olah dia hanya beribadah kepada Allah, tapi dalam hatinya dia ingin cari apresiasi dari manusia. Dia enggak ikhlas. Jadi orang-orang yang melakukan riya, beramal soleh untuk dapat apresiasi manusia, beramal soleh untuk dapat pujian dari orang, dapat sanjungan dari orang, maka hakikatnya dia bukan orang yang jujur kepada Allah. Berarti dia enggak jujur kalau dia ingin dapat ridho Allah. Meskipun secara lisan dia mengatakan demikian, saya niat untuk sholat duha lillahi ta'ala, tapi ternyata enggak, supaya suaminya ngeliat, lalu suaminya seneng, lalu uang bulanan bertambah. Ya, jadi berarti enggak ada kesesuaian antara yang tampak dengan yang tidak tampak. Itu orang yang riya hakikatnya. Li'annahu yudhhir lin-nas bi'annahu minal 'abidin wa laysa kadzalik. Karena hakikatnya orang yang riya itu menampakkan di hadapan manusia bahwasannya dia seorang hamba Allah, seorang 'abid, ahli ibadah. Tapi sebenarnya bukan ahli ibadah. Menunjukkan kepada orang-orang, nih gue ahli ibadah nih, gue sholat, gue puasa, gue sedekah. Tapi faktanya semuanya dilakukan bukan karena Allah, bukan karena ingin dapat keridhaan Allah, bukan ingin dapat ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal musyrik ma'allahi laisa bisadik. Begitu juga orang yang menyekutukan Allah, dia juga bukan orang yang jujur. Kenapa? Karena orang tuh gak ada yang ngaku musyrik, Bu. Ada, Bu, orang ngaku musyrik? Gak ada, meskipun dia musyrik. Ya, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan klaimnya. Dia mengklaim mentauhidkan Allah, tapi perbuatannya justru menampakkan dia telah menyekutukan Allah. Secara lisan dia tidak mengatakan, saya nih menyekutukan Allah loh. Karena dia tahu di Quran Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia tahu bahwasannya Allah berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, itu dosa paling besar, dan mengampuni dosa selainnya sesuai dengan kehendaknya. Enggak mungkin dong dia mengklaim, saya nih melakukan kesyirikan nih untuk Allah karena saya cinta kepada Allah. Enggak ada orang yang melakukan kesyirikan dia mengakui kesyirikannya. Tapi itu semua terbantahkan oleh perbuatannya. Jadi lisannya kemana, perbuatannya kemana, zohirnya kemana, batinnya kemana. Enggak sejalan, enggak sealur. Kalau orang yang jujur, ibu-ibu, saya niat datang ke kajian lillahi ta'ala, zohirnya tampil seperti itu, lisannya mengatakan seperti itu, hatinya juga sama seperti itu juga. Jadi adanya kesesuaian antara hal yang zahir yang tampak di hadapan manusia dengan hal yang batin yang tidak tampak di hadapan manusia. Wal munafiq, begitu juga orang munafiq. Orang munafiq laisa bisadiq, dia bukan orang yang jujur. Kenapa? Li'annahu yudhhirul iman wa laisa bimumin. karena dia menampakkan keimanan, tapi pada hakikatnya dia beriman enggak? Orang munafik enggak beriman, tapi dia menampilkan seolah-olah dia ahli iman. Dia bersama Nabi dan para sahabat, dia bersama kaum muslimin. Tapi setiap kali muslimin ya ingin berjihad di jalan Allah, selalu mereka yang menggembosi, selalu menjadi benalu di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, selalu menampilkan ketidaksukaan kepada kaum muslimin. Tapi kalau ditanya, Anda kufur enggak? Enggak dong, saya enggak kufur. Masa saya kufur? Saya sholat, saya puasa, saya sedekah. Ya. Saya sholat berjamaah bahkan. Saya haji lagi. Saya udah haji loh, masa saya munafik? Nah, enggak ada yang mau ngaku. Saya ngaji loh, masa saya munafik? Enggak ada yang mau ngaku. Tapi setiap kali dia melakukan perbuatan, perbuatannya tersebut selalu bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Selalu menampakkan dia ini hamba Allah, dia orang saleh. Pada hakikatnya dia benci dengan Islam, dia benci dengan iman, dia benci dengan syariat Islam. Makanya perbuatannya selalu memerangi seluruh syariat Islam. Cadar diperangin, kajian-kajian diperangin dengan alasan radikalisme, wahabisme, dan semisalnya. Pada dasarnya enggak suka bendera yang ada tulisan tauhid diperangin. Enggak ada, pokoknya ada kaitan dengan Islam semuanya diperangin. Padahal ngakunya apa? Ngakunya Islam. Nah, ini munafik, Ibu-ibu. Munafik enggak jujur. Orang yang riya dia enggak jujur. Makanya nanti semua, Bu, dibongkar. Ya, semuanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tublas yauma tublas sarair, kata Allah. Hari kiamat semua yang ada di dalam hati itu dibongkar oleh Allah. Yang hari ini ngakunya ikhlas itu nanti akan dibongkar. Yang selama ini mengklaim bahwasanya dia melakukan ini karena Allah, saya pengen dapat ridho Allah, semuanya dibongkar habis nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Pada hari kiamat. Sekarang semua bebas, Bu. Mau melakukan apapun, silahkan. Ya. Tetapi yang tahu hati kita, Allah. Dan Allah enggak bisa dikelabuhi. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui semua yang kita sembunyikan di dalam hati. Ya. Semua yang dalam hati kita sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggal dibongkar nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wal mubtadi', orang yang berbuat bid'ah, laisa bisadiq. Orang yang berbuat bid'ah dalam agama, dia juga bukan orang yang jujur. Kenapa? Li'annahu yudhhirul ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laisa bimuttabi'. Karena dia seolah-olah menampilkan, ya saya ini pengikut Rasul. Saya cinta sama Rasul. Tapi setiap kali dia melakukan sesuatu selalu bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kalau disebut ahli bid'ah, enggak mau dia. Ya. Tetapi setiap kali beramal, amalnya rata-rata bid'ah semua. Maka mubtadi' itu enggak jujur, Ibu-ibu. Orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama, baik dalam akidah ataupun dalam ibadah, dia hakikatnya bukanlah orang yang jujur. Kenapa? Karena dia menampilkan bahwasannya seolah-olah dia sosok yang ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa bimuttabi', tapi pada hakikatnya dia bukan seorang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihatku untukmu.